langit bertabur bintang. Mungkin kaulah kejora seterang hatimu yang luar biasa. Sudah kesekian kalinya aku begini. Setiap kali ku buatmu terluka, aku menangis. Maafkan aku. Seharusnya kau tinggalkanlah aku saja dan temukan sesuatu yang lebih baik dari ini. Namun tak kau lakukan itu di sini dan tetap di sini. Jalani bersamaku. Andai langit bertabur bintang, mungkin kaulah kejora seterang hatimu yang luar biasa. Dan temukan sesuatu yang lebih baik dari ini. Namun tak kau lakukan.